Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-28 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mujadi sebagai Kisangi Kiwo, Mario Kulon sebagai Prabu Sora, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Yuli sebagai Cempaka, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Sanjaya telah dinobatkan menjadi raja dari kerajaan Mandini yang berhasil direbut dari tangan Ki Darmodaya. Dan pada malam harinya, ibundanya memanggilnya dan meminta putranya untuk pergi bersembah yang memohon berkah dari Hyang Agung di lereng Gunung Wukir. Cerita tentang lereng Gunung Wukir yang penuh tantangan itu menggelitik hati Prabu Sanjaya. Untuk itu ia menemui Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna yang kemudian mengajaknya menemui Kisangi Kiwo. Tuanku Prabu, ada apakah malam-malam begini tuanku datang mencari hamba? Paman. Ya. Baru saja ibunda bercerita padaku tentang lereng Gunung Wukir, tentang bersembah yang memohon berkah. Ada apakah di sana, paman? Apakah paman yang pernah naik ke sana dapat menceritakan pada saya? Syukurlah jika memang tuanku Prabu tertarik. Ketahuilah tuanku, sejak beberapa ratus tahun yang lalu, gunung ini merupakan pusat sembahan banyak orang. Penduduk sekitar tempat ini, para pejabat dari banyak kerajaan, dan bahkan dari orang-orang seberang lautan. Begitu hebatnya kah gunung itu? Ada apakah di sana, paman? Sudah merupakan kepercayaan turun-menurun, dan banyak yang telah membuktikannya. Banyak orang yang terkabul permohonannya yang datang ke tempat ini. Siapakah yang tinggal di lereng gunung itu, paman? Sebenarnya bukan di lereng Gunung Wukir sembahan kami itu bertempat tinggal, tapi di puncaknya. Akan tetapi, untuk memohon berkah bersujud di atas sana, tidak ada seorang manusia pun yang sanggup. Lereng Gunung Wukir pun sudah menjadi idaman banyak orang. Sedangkan puncaknya bagi kami adalah swarga loka yang tidak akan dapat kami capai. Karena untuk dapat tiba di sana terlalu banyak bahaya dan rintangan. Seakan-akan bentangan neraka menghalangi kami. Benar-benar sebuah tantangan yang menarik, tuanku. Pergilah ke lereng sana. Akan tetapi, janganlah mencoba untuk naik hingga ke puncaknya. Hamba yakin tuanku akan dapat mencapai lereng Gunung Wukir, dan kelak tuanku akan berhasil menjadi seorang raja besar. Bagaimana Kakang Saka, Kak Wulan? Tantangan itu sangat menarik bagi kami seorang petualang. Tapi bagi tuanku, apakah tidak terlalu berbahaya? Kerajaan Mandini dan juga Galuh di Pasundan menunggu kedatangan dan kehadiran tuanku. Tidak apa-apa, Kak Wulan. akan kudaki lereng gunung itu, bahkan juga puncaknya. Aku harus tumbuh menjadi seorang penguasa yang besar. Lebih baik aku mati di puncak gunung itu daripada aku tetap tinggal menjadi Sanjaya yang hanya seperti ini. Ah, tuanku. Saya mohon tuanku, janganlah mendaki hingga ke puncaknya. Memang kebesaran berkah yang akan kita dapatkan dihitung dari tinggi rendahnya kita bersembahyang di gunung tersebut. Jangan khawatir, Paman Sangikiwo. Besok pagi-pagi aku akan berangkat ke sana. Jika memang ibundaku akan menjadi cemas, maka aku harap kau jangan menceritakan hal ini pada beliau. Tapi tuanku. Dengarlah, Paman. Ini perintah. Jangan coba-coba menceritakan tentang rencanaku untuk mendaki Wukir hingga ke puncaknya. Hari sudah larut malam. Tidurlah, Paman. Aku dan juga Kakang Saka serta Kak Wulan juga ingin beristirahat. Mari, Kak Wulan, Kakang Saka. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, Raden Sanjaya dengan ditemani oleh Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna dilepas oleh Sri Sanaha ibundanya. Dan Ki Guru Sangikiwo mengantarkannya hingga ke kaki Gunung Wukir yang tak jauh dari kota Raja Mandini. Kira Paman Sangi tidak perlu repot mengantar kami. Gunung itu dengan jelas terlihat dari sini. Kami dengan mudah akan dapat tiba di lerengnya. Hamba kira tidak begitu, Tuan Putri. Jalan menuju puncak penuh dengan bahaya. Hamba akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk dapat cepat sampai ke atas sana. Hamba akan mengantarkan tuanku hingga ke desa Cungkang. Dan dari sana, tuanku dapat naik dengan rintangan yang tidak terlalu berat. Paman, masih jauhkah desa Cungkang itu? Tidak, Raden. Desa Cungkang terletak berdampingan dengan Selo Gamping. Selo Gamping? Iya, Selo Gamping. Selo Gamping adalah sebuah celah yang merupakan batas antara Gunung Wukir dan Merbabu. Sebelum hari menjadi panas, kita akan tiba di desa Cungkang. Hiya. Tinggalkan dulu Raden Sanjaya bersama-sama dengan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna yang hendak menuju puncak Gunung Wukir. Sekarang marilah kita ikuti kembali kisah dari Prabu Sora. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Sora yang ditinggalkan oleh Resi Amista bertemu dengan Raden Purbaya dan Cempaka. Dan dalam pertempuran melawan dua remaja karang sedana itu, Prabu Sora mendapat luka yang cukup parah. Aku harus segera meninggalkan dua anak setan itu. Aku akan mendahului mereka pergi ke arah timur. Aku akan mencari Amista dan juga memberinya ajaran. Setan tua itu benar-benar tidak tahu diuntung, tidak tahu berterima kasih. Dia meninggalkanku hanya untuk mengejar sebuah aji yang menggiurkannya. Aku harus mencari seekor kuda dan mengejarnya hingga ke Selo ke Silo Gamping. Ya, aku ingat Kisuro Abur-Abur pernah menyebutkan nama itu. Pasti ia menuju ke sana. Kuda yang berhasil dirampas dari seorang penduduk desa dipacu menuju arah timur. Beberapa kali Prabu Sora berhenti untuk beristirahat, sekaligus mencoba menyembuhkan luka dalamnya. Dan keesokan harinya, ia tiba di sebuah desa kecil di kaki Gunung Sumbing. Apa yang telah terjadi di desa ini? Agaknya ini adalah markas gerombolan perampok. Iya, itu bukankah itu adalah Ki Menggolo? Apa yang terjadi dengannya? Prabu Sora mendekati mayat Ki Menggolo yang kelihatan terpisah dengan puluhan mayat lainnya. Akan tetapi, sebelum ia mendekati mayat itu, matanya yang tajam melihat datangnya tiga ekor kuda yang menuju ke arahnya. Celaka. Pastilah itu rombongan dari Raden Sanjaya dan dua anak muda Gua Larang. Aku harus menyingkir. Aku tidak dapat berderap dengan kuda ini. Matanya yang tajam tentu akan melihat kehadiranku, dan telinganya akan dengan mudah mendengar derap kuda jelek seperti ini. Aku akan meninggalkan desa ini dengan ilmu lari cepatku. Iya. Seperti yang telah diceritakan sebelumnya, rombongan yang datang itu adalah Raden Sanjaya, Anting Wulan, dan Raden Sakapal Waguna. Ketiga anak muda itu sempat melihat berkelebat bayangan seorang yang berlari cepat, tapi mereka tidak pernah bisa menduga bahwa itu adalah Prabu Sora. Aku harus berlari sejauh-jauhnya ke arah timur. Apa yang telah terjadi dengan desa itu? Desa para perampok itu. Ki Menggolo. Apakah semua itu adalah perbuatan dari Amista? Iya, pasti. Pasti itu semua adalah perbuatannya. Aku akan terus ke arah timur. Pastilah Selo Gamping masih berada di depanku. Tapi aku harus beristirahat dan memulihkan semua tenagaku sebelum bertemu dengan Amista si licik itu. Prabu Sora tiba di kaki Gunung Wukir satu hari sesudah kedatangan Sanjaya di sana. Dan setibanya di Kerajaan Mandini, ia menyaksikan penobatan Raden Sanjaya dari keramaian penduduk kota raja, dan siang itu juga. Kurang ajar. Untuk apa anak itu tinggal dan memimpin di sini? Dia meninggalkan Galuh dan memegang kerajaan kecil ini. Tapi bagus. Ya, tetaplah kau diam di sini. Dengan demikian, aku akan lebih leluasa untuk mengambil alih Galuh di Pasundan. Tapi sebelumnya, aku harus mencari tahu di mana Selo Gamping. Aku harus dapat menemukan Resi Amista. Iya. Aku akan mencari seseorang untuk bertanya, dan mudah-mudahan saja arahku ini tidak menyimpang. Iya, arah timur. Iya. Siapakah itu di depanku? Tiga orang yang tengah berkuda searah denganku. Oh, anak-anak itu. Waduh, berbahaya sekali. Aku harus mengurangi kecepatan kudaku. Mereka dan siapakah laki-laki tanpa mengintai mereka. Aku akan mengejarnya dengan ilmu lari cepatku agar aku dapat mengikutinya lebih dekat lagi. Yang jagat Betara. Apakah mataku tidak salah melihat? Bukankah itu Mamang Kuraya yang telah kubinasakan? Mereka berhenti. Dia tidak. Aku tidak salah. Dia adalah kakek tua itu. Tapi bagaimana ia bisa berada di tempat ini? Mengapa dia berada bersama-sama dengan kedua anak itu? Siapakah yang sesungguhnya kubunuh? Aneh sekali. Baiklah, akan kulihat lebih dekat lagi. Aneh. Apakah kakek itu mampu bangkit kembali dari kuburnya? Mati suri? Atau sehebat itukah ilmu yang dimilikinya? Celaka. Agaknya kuping kakek tua itu tajam sekali. Ia dapat mendengar kehadiranku di sini. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Siapa kau? Ternyata kau, Prabu Sora. Bagus. Kita berjumpa lagi. Ternyata dunia benar-benar sempit. Tidak salah pepatah orang tua kita. Dunia ini hanya sedaun kelor. Di tempat sejauh ini aku juga menemukan dirimu. Bagus. Bagus, Prabu Sora. Nah, sekarang marilah kita selesaikan perhitungan kita dulu. Ternyata kau lagi, Prabu Sora. Biarlah, kek. Kami yang akan menyelesaikannya. Kami akan membalaskan dendam kakek dan juga ayahanda Prabu Aji Konda serta kakang Landayan. Apa maksudmu? Jangan berpura-pura, Prabu Sora. Kau dan Resi Hamista yang telah menjadi jagal keji di Karang Sedana, kan? Setan tua, tukang fitnah. Aku hanya mempunyai urusan denganmu. Jangan lemparkan kesalahan yang sama sekali tidak ku ketahui. Baiklah. Aku akan memaksamu untuk membuka mulut dan mengakui perbuatan kejimu itu. Kau akan saksikan, Prabu Sora. Aku mampu untuk bertindak keji yang tiada terkira pada iblis seperti dirimu. Sambil tertawa terbahak-bahak, kembali menyerang dua pemuda dari Karang Sedana. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Raden Purbaya dan Cempaka?